Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi. Kama yuhibbu Rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ya ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pada kajian di malam hari ini kita akan melanjutkan materi kita seputar pembahasan yang di malam kemarin kita sebutkan, yaitu apa yang diuraikan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim alaihi rahmatullah seputar bab al-ilmu fadluhu wa syarafuh, keutamaan dan kemuliaan ilmu syar'i. Dan pada pembahasan yang sebelumnya telah kita bacakan uraian penjelasan al-Imam Ibnu Al-Qayyim alaihi rahmatullah seputar apa yang dijelaskan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu ardhah, bahwasanya mahabbatul ilmi awil alim dinun yudanu biha, cinta kepada ilmu dan cinta kepada seorang yang memiliki ilmu adalah agama yang kita beragama dengannya. Dan pada pembahasan yang sebelumnya telah kita jelaskan uraian al-Imam Ibnu Al-Qayyim alaihi rahmatullah, bahwasanya kecintaan kepada ilmu akan membawa diri seseorang untuk mempelajari ilmu, demikian pula mengikuti ilmu tersebut. Dan ini termasuk dari tanda-tanda kebahagiaan, di mana seseorang Allah berikan taufik untuk mempelajari ilmu, dan yang setelahnya adalah untuk mempraktekkan, mengamalkan ilmu tersebut. Ini adalah perkara yang hakikatnya sering kita minta secara tidak langsung kepada Allah Azza wa Jalla ketika kita membaca surah Al-Fatihah, karena makna al-hidayah adalah al-ilmun nafi, ilmu yang bermanfaat yang membuahkan adanya al-amalus salih, amalan yang salih. Tayyib, kita bacakan uraian penjelasan al-Imam Ibnu Al-Qayyim alaihi rahmatullah seputar pembahasan yang setelahnya, perkataan Ali bin Abi Thalib, al-ilmu yaksibul alima at-ta'ata fi hayatih wa jamil adh-dhikri ba'da mamatihi. Ilmu akan menyebabkan seorang yang memiliki ilmu tersebut menjadi seorang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla fi hayatihi, di masa hidupnya. Ketika seorang punya ilmu, maka ilmu akan memotivasi seseorang untuk menjadi seorang hamba yang taat kepada Allah Azza wa Jalla di kehidupannya di alam dunia. Demikian wa jamila dzikri ba'da mamatihi, dan bagusnya penyebutan sosok dirinya setelah wafatnya, karena banyak para penimbun harta yang meninggal dunia dalam keadaan ketika meninggalnya mereka, maka akan terkubur penyebutan nama-nama mereka. Mereka hanya disanjung, diingat oleh orang yang kenal, sebatas mereka yang mengetahui sosoknya di daerahnya atau kawan-kawannya. Namun setelah matinya dirinya, maka akan mati pula penyebutan nama dan sanjungan orang-orang kepada dirinya tersebut. Berbeda dengan mereka, para ulama akan dikenang jasanya, akan dikenang oleh orang-orang yang hidup di zamannya, bahkan dari generasi-generasi setelah mereka akan terus mengenang jasa mereka para ulama. Betapa banyak mereka para ulama yang wafat sebelum kita, namun subhanallah nama-nama mereka harum. Tidak ada seorang pun yang membaca kitab mereka melainkan yatarahhamu bihi, mendoakan rahmat kepada Allah Azza wa Jalla untuknya, dan mendoakan ampunan kepada Allah Azza wa Jalla untuk sang alim tersebut. Perbedaan yang demikian jauh ini sebagai bukti mulianya seorang yang alim, dan sebagai pertanda betapa besarnya kedudukan ilmu tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ardhah menjelaskan kepada kita adanya dua keutamaan ilmu syar'i. Keutamaan yang pertama adalah menjadikan seseorang di alam dunia atau semasa hidupnya menjadi seorang yang muti', yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga keutamaan tersebut dia raih di masa hidupnya. Naam. Sehingga dengan apa yang beliau jelaskan di sini menunjukkan kepada kita tidak ada di sana kita melihat seorang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla di dalam melakukan amalan ibadah melainkan taatnya dirinya karena ilmunya. Sebagian ada yang sering kita lihat membaca Al-Qur'an. Sebagian ada yang sering kita melihat merutinkan melakukan asyam. Sebagian lagi ada yang rutin kita melihat melakukan qiyamul lail, melakukan shalawat an-nawafilah, salat-salat yang sunnah, salawat an-nawafil, salat-salat yang sunnah diamalkan. Terlihat menjadi seorang hamba yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Terlihat kekhusyukannya di dalam salatnya. Tidak main-main ketika sholat. Naam. Ini semuanya adalah dampak dari pengaruh ilmu yang dipelajari oleh dirinya. Menunjukkan kepada kita, kalau kita ingin meniru mereka, kalau kita ingin berjalan sejalan dengan mereka, maka pelajarilah ilmu. Dalamilah ilmu, berupaya untuk menjadi seorang yang memiliki al-ilm, agar kita bisa berjalan sebagaimana yang mereka lakukan tersebut. Dan tentu sosok terdepan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai seorang yang atqakum. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada para sahabatnya orang yang paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla di antara umatnya adalah beliau sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling takut kepada Allah di antara seluruh manusia adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya wajib bagi seseorang untuk meniru amalan-amalan ibadah sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang ingin bertakwa maka contohlah ketakwaan Rasul. Seorang yang ingin menjadi seorang yang taat maka contohlah amalan ketaatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak berlebih-lebihan sehingga melakukan amalan-amalan yang baru yang tidak beliau syariatkan. Taatnya seseorang, taatnya mereka bahkan para al-anbiya wal-mursalun adalah disebabkan karena al-ilm yang mereka dapatkan sebagai wahyu dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian pula para umatnya ketika menggali, ketika mendapatkan warisan para nabi tersebut akan merasakan sesuatu yang sama. Mereka terlihat khusyuk, terlihat atharul ilm, tanda-tanda ilmu dari penampilan mereka, ya kan? Terlihat tanda-tanda ilmu dari penampilan mereka. Demikian pula jamilah zikri ba'da mamatih, bagusnya penyebutan mereka para ulama setelah wafatnya mereka, dan itu sebagai amalan jariyah yang terus akan dirasakan oleh ahli ilm sampai dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza mata ibnu Adam inqadha 'amaluhu illa min thalathin. Apabila ibnu Adam tersebut telah meninggal dunia, maka terputus seluruh amalannya kecuali tiga hal. Di antaranya adalah ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu bermanfaat ditafsirkan oleh mereka para ulama adalah ilmu yang padanya ada dua persyaratan. Yang pertama adalah diamalkan oleh pemiliknya, dan yang kedua adalah didakwahkan oleh dirinya. Bil amali wa da'wah, dengan ilmu, dengan mengamalkan ilmu tersebut dan mendakwahkan ilmu tersebut kepada yang lainnya, sehingga ilmunya akan tersebar. Banyak orang akhirnya mendapatkan hidayah disebabkan karena dakwahnya, penjelasannya. Sehingga siapa yang mendapatkan hidayah ataukah diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengamalkan satu amalan yang diajari, ditunjukkan oleh sang alim tersebut, maka sang alim mendapatkan pahala semisal pahala orang yang mengamalkannya. Ini tentu keutamaan yang sangat besar, dan kesempatan yang seperti ini hakikatnya kesempatan yang kita seluruhnya bisa ikut andil di dalam memilikinya. Minimalnya anak istri kita, ya kan, saudara-saudara kita, teman-teman kita. Ini kesempatan yang luar biasa berharga, dan hendaklah masing-masing kita untuk berupaya mendapatkan bahagian dari amalan jariyah tersebut. Kita jelaskan penjelasan al-Imam Ibn al-Qayyim alaihi rahmatullah. Ay maksudnya adalah yukusibuhu dhalik. Ilmu akan menyebabkan pelakunya meraih itu seluruhnya. Ay yaj'aluhu kasaban lahu yuwarrisuhu iyyahu. Artinya menjadikan sang pelakunya tersebut mengamalkan ilmu tersebut, wa yuwarrisuhu iyyahu, dan dia bisa mewariskan ilmu tersebut kepada yang lainnya. Nah, inilah kedudukan ilmu yang besar untuk pemiliknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqalu kasabahu dzalika 'azza wa jalla, kasabahu dzalika 'izzan wa ta'atan. Ada yang mengatakan maknanya adalah kasabahu dzalika 'izzan wa ta'atan, akan menyebabkan pemiliknya menjadi seorang yang mulia, dihormati, dimuliakan oleh manusia. Nah, karena demikianlah mereka orang-orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Disebutkan dalam hadis yang panjang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengkisahkan, innallaha idza ahabba 'abdan nada Jibril alaihi salatu wassalam. Ketika Allah Azza wa Jalla mencintai seorang hamba, maka Allah Azza wa Jalla akan memanggil malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Kemudian Allah khabarkan kepada malaikat Jibril bahwasanya Allah Azza wa Jalla mencintai si fulan, fahibbahu, maka Allah perintahkan agar Jibril mencintai orang tersebut karena Allah mencintainya. Sehingga jadilah orang tersebut dicintai oleh Allah dan dicintai oleh malaikat Jibril alaihi salat wassalam. Kemudian tidak cukup sampai di sana, malaikat Jibril ketika turun menemui para malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla, malaikat Jibril mengatakan kepada para malaikat-malaikat tersebut, innallaha ahabba fulanan, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mencintai si fulan, fa ahibbuhu, Maka Jibril alaihi salam memerintahkan para malaikat untuk mencintai dirinya, sehingga akhirnya jadilah hamba tersebut menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla wa dicintai oleh ahlus samawat, penduduk langit. Maksudnya dicintai oleh para malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla al-kiram yang mulia. Tidak cukup sampai di sana, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan wa yudha'u lahul qabul fil ardi. Maka diletakkanlah al-qabul. Al-qabul itu artinya penerimaan. Artinya hamba tersebut menjadi seorang hamba yang diterima oleh masyarakatnya, dicintai oleh masyarakatnya, dihormati oleh masyarakatnya, dipuji oleh masyarakatnya di tempat dia berada. Sehingga jadilah orang tersebut dicintai oleh Allah, dicintai oleh Jibril alaihi salam, dicintai oleh para malaikat-malaikat Allah azza wa jalla al-kiram, dan dicintai oleh ahlul ard, masyarakat yang ada di bumi tersebut. Ini diantara dari athar dampak mahabbatullah li'ibadihi, cintanya Allah azza wa jalla kepada hambanya. Dan tentu Allah mencintai seorang hamba bukan karena sebab. Sebabnya insyaallah ta'ala ma'ruf dan masyhur di tengah-tengah kita. Ya'ni disebabkan karena sang hamba tersebut memiliki amalan yang dengan amalan tersebut menyebabkan dia dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti kisah seseorang yang rela meninggalkan kampung halamannya, pergi ke tempat yang jauh demi mendatangi saudaranya yang ada di tempat tersebut. Bukan karena faktor dunia, bukan pula karena faktor adanya urusan-urusan bisnis atau jasa yang sebelumnya dia berikan untuknya. Dia melakukannya adalah karena cintanya dirinya kepada Allah Azza wa Jalla, cintanya dirinya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di tengah jalan Allah Azza wa Jalla utus seorang malaikat menghampirinya dan menemuinya, kemudian menanyakan kepada sang hamba tersebut, aina turid, kemana kamu ingin pergi? Nah, ke tujuan mana kamu ini akan pergi? Dia mengatakan, uhiya unni uridu akhan li fi hadhil qarya, saya ingin menjumpai saudara saya di tempat ini. Malaikat ini mengatakan, halaka min ni'matin tarubbuhu alaih, apakah sebelumnya engkau ini memiliki satu nikmat yang engkau berikan kepada orang tersebut sehingga di hari ini engkau ingin menagihnya, meminta agar dia membalas kenikmatanmu tersebut. Dia mengatakan tidak. Ataukah engkau menginginkan perkara-perkara dunia? Dia juga mengatakan tidak. Ghaira anni uhibbuhu lillahi ta'ala, penyebabnya adalah karena saya cinta hamba tersebut, saudaraku tersebut, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka malaikat ini pun mengungkap jati dirinya. Dia sebagai utusan Allah, Allah Azza wa Jalla mengutus dirinya untuk menjumpai dirinya dan mengkhabarkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla cinta kepada sang hamba tersebut disebabkan karena dia cinta kepada saudaranya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kecintaan Allah itu bukan karena sebab, karena adanya amalan-amalan kebajikan, karena adanya amalan-amalan ketaatan yang dimiliki oleh sang hamba tersebut. Karena itulah Allah Azza wa Jalla memerintahkan Nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk seseorang yang mengaku cinta kepada Allah agar mengoreksi amalannya, apakah dia mentaati Allah, mentaati Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ataukah sebaliknya dia melakukan amalan yang bermaksiat kepada Allah, bermaksiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah dalam ayat yang mulia, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, bila kalian mencintai Allah Azza wa Jalla, maka ikutilah aku, ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga diperintahkan untuk mengoreksi amalannya. Apakah dia benar mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak? dengan mencontoh amalan-amalan yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bukan membuat perkara-perkara yang baru yang diada-adakan di dalam agama dan tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Pada kalimat aksabahu, akan menjadikan dirinya atau yuksibul alim, akan menjadikan seorang yang alim, kata yaksibu, kasaba yuksibu, di dalamnya memiliki dua bahasa dan memiliki tafsir yang berbeda. Yang pertama diambil dari hadis Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Dikisahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali menerima wahyu di Gua Hira, malaikat Jibril alaihi salam mendekap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau kepayahan, sulit bernafas, sampai akhirnya malaikat Jibril alaihi salam membacakan kepada beliau surah Al-Alaq ayat 1 sampai ke 5, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai dengan akhirnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendatangi keluarganya dan mengabarkan kepada istrinya apa yang menimpanya. Beliau khawatir akan keadaan dirinya. Maka Khadijah radhiyallahu anha, disebutkan di dalam riwayat, memberikan kabar gembira kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan mengatakan, "Kalla, demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu untuk selama-lamanya." Dan disebutkan alasannya, innaka latasilur rahima, karena engkau adalah seorang yang suka menyambung hubungan silaturahmi, watasduqul haditha, jujur ketika berbicara, watahmilul kalla, dan bisa menanggung rasa berat penderitaan orang lain sehingga meringankannya, wataksibul ma'du, menolong mereka orang-orang yang kesusahan, taksibul ma'dum. Ini syahidnya. Wa ma'nahu, dan arti kata taksibu di dalam riwayat tersebut adalah tuksibul mala wal ghina. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan kepada orang yang tidak memiliki harta, yang kesulitan tersebut berupa al mala, harta, wal ghina, dan kekayaan. Dibantu oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dengan hartanya sehingga dia tercukupi dari kebutuhannya. Ini sifat yang mulia yang menjadi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan ma'ruf beliau miliki di masa sebelum kenabian. Wa hadha huwa shawab, dan inilah yang benar. Wa qala ta'ifa, dan sebagian di antara mereka para ahli bahasa membaca kata yuksibu dengan bifathit ta'i wa dhammiha, berarti yaksubu, ya kan, dengan memfathah huruf depannya dan mendhammahnya. Sehingga maknanya adalah aksabahu malan wa izza. Yang meriwayatkan dengan memdomahnya, maka artinya adalah aksabahu malan wa izza, akan memberikan kepada dirinya harta dan kemuliaan. Wa man rawahu bi fathiha, ada yang meriwayatkan dengan memfathahnya, maka maknanya adalah taksibu antal malal ma'duma bi ma'rifatika wa hidqika bit tijarah. Engkau taksibu antal malal ma'dum, bisa menghasilkan harta yang tidak ada disebabkan karena engkau memiliki ilmu dan pintarnya engkau di dalam mengatur urusan perdagangan. Nah, namun yang razi, yang beliau razikan adalah makna yang pertama. Wallahu a'lamu bissawab. Al-muhim, dari riwayat perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, di dalamnya memberikan faedah bahwasanya al-ilm yuksibul alima at-ta'ata fi hayatihi wa jamila dzikri ba'da mamati. Ini syahidnya, akan memberikan pengaruh kepada seorang yang memiliki ilmu tersebut untuk termotivasi melakukan amalan ketaatan di masa hidupnya, dan akan menyebabkan dirinya mendapatkan penyebutan yang indah semasa wafatnya. Nah, dan tentu penyebutan yang indah oleh orang-orang yang hidup dalam rangka mengenang jasa seorang yang alim tersebut adalah sebagai pertanda mulianya sang hamba tersebut di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia tidak ada, maka manusia akan kehilangan tentang sosoknya. Kehilangan tentang sosoknya. Nah, maka jadilah kita bersemangat untuk mencari amalan-amalan dengan berbagai macam amalan-amalan soleh kebaikan, yang nantinya ketika kita wafat meninggal dunia, maka manusia akan mengenang jasa kita. Nah, oh, semasa hidupnya si fulan terkenal demikian dan demikian, merasa kehilangan akan sosoknya. Jadilah kita menjadi orang yang demikian. Lihat kemuliaan seorang wanita tua yang hidup di masa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dia terbiasa membersihkan masjid, menyapu masjid, perkara yang ringan. Nah, ketika wanita yang tua tersebut meninggal dunia, maka yang kehilangan sosoknya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga menanyakan kepada para sahabat di mana sang wanita tersebut, sampai akhirnya diceritakan telah meninggal dunia. Rasul bahkan memerintahkan mereka untuk mengantarkan beliau ke kuburannya dan menyolati sang wanita tersebut di atas makamnya radhiyallahu ta'ala anha wardaha. Kemuliaan. Naam. Rasul merasa kehilangan dengan sosoknya, menunjukkan mulianya amalan dirinya di mata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan demikian pula terkandung fadilah keutamaan dirinya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga jadilah kita menjadi orang yang demikian. Cari berbagai macam amalan, itu kan banyak, ya kan? Amalan apa saja. Nah, sampai dalam masalah yang terkecil, biasa memperbaiki kipas angin, sering rusak, sering kotor, kan terlihat itu kan, kipas angin di masjid kita sering kotor, kadang enggak terurus. Sering dibaikin, sering dibersihkan. Nah, ketika kita wafat meninggal dunia, orang akan mencari-cari, ini siapa ya kok kipasnya sekarang kotor sekali, dahulu yang bersihkan siapa? Oh, si fulan. Terkenal jasanya. Nah, membersihkan ini, melakukan ini, melakukan ini, banyak bisa kita amalkan sebagai tabungan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Manusia tidaklah akan mendapatkan balasan di sisi Allah Azza wa Jalla kecuali sekadar apa yang diamalkan. Apa yang diamalkan kecil, berarti balasannya sedikit. Apa yang diamalkan besar, maka akan besar pula pahalanya di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan seluruh apa yang diamalkan baik kecil dan besar, sawfa yura, kelak akan dia melihatnya sendiri dengan matanya. Ima dia menyesal, ima dia bahagia. Nah, akan amalannya seperti bahagianya mereka orang-orang yang mendapatkan catatan amalan kebaikannya dengan tangan kanannya. Saking bahagianya, akhirnya dia berseru, ha umuqra'u kitabiyah. Nah, memanggil saudara-saudara yang ada di sekitarnya, manusia yang berdiri yang ada di sekitarnya, siapakah yang mau membaca kitabku? Nah, siapa ini yang membaca kitabku? Dia ingin orang lain membaca kitabnya dan menyebutkan kepada dirinya isinya. Menunjukkan baiknya catatan amalan dirinya di kitabnya tersebut. Sehingga dia meraih kebahagiaan dan kesenangan di masa tersebut. Ini tentu kemuliaan disebabkan karena jerih amalan dirinya di kehidupan dirinya di alam dunia. Al-muhim, sebagian di antara mereka ada yang memaknakan bahwasanya makna kasaba dengan memfathah menjadi taksibu, itu diartikan bahwasanya makna tersebut adalah makna seseorang menghasilkan harta yang tidak ada disebabkan karena kepintarannya di dalam mengatur bisnis perdagangan. Taksibul ma'dum. Dinisbatkan maknanya demikian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Imam Ibnu Qayyim menyebutkan ma'adallah min hadzal faham. Kita berlindung kepada Allah dari pemahaman yang salah ini, pendapat yang salah, makna yang keliru. Nah, makna yang keliru. Wa Khadijatu ajallu qadran min takallumiha bihadza fi hadzal maqamil azim. Dan Khadijah radhiyallahu taala anha sebagai sosok yang mulia kedudukannya enggak mungkin mengucapkan kalimatnya yang beliau maksudkan adalah makna tersebut di keadaan yang mulia berada di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, enggak mungkin Khadijah melakukannya. Sehingga beliau secara kesimpulan menyebutkan makna tersebut makna yang tidak tepat. Sehingga beliau menyebutkan secara kesimpulan wal maqsudu anna qawlahu al ilmu yaksibul alima ta'ata fi hayatihi, ay maksudnya adalah yaj'aluhu muta'an, menjadikan pemiliknya menjadi seorang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, taat dirinya kepada Allah azza wa jalla. Masing-masing kita itu kan berharap menjadi seorang yang taat kepada Allah. Lawan dari taat berarti maksiat, kufur kepada Allah azza wa jalla, tidak mentaati perintah Allah azza wa jalla, seperti tidak taatnya iblis al-la'in di dalam menjalankan perintah Allah azza wa jalla. Aba wastakbar wa kana minal kafirin, dia enggan dan sombong sehingga jadilah dia termasuk dari mereka orang-orang yang kafir. Ini keadaan iblis. Nah, kita tidak mau demikian. Kita ingin menjadi seorang yang taat kepada Allah azza wa jalla. Dan subhanallah, taatnya seseorang adalah dihasilkan dengan al-ilm, berilmunya dirinya tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala. Li'anna al-hajata ila al-ilmi 'amatun li kulli ahadin min al-muluki faman dunahum. Karena kebutuhan kepada ilmu itu terkena kepada siapa saja. Baik dari kalangan para raja, mereka juga butuh ilmu karena raja juga ingin menjadi seorang yang taat kepada Allah azza wa jalla. Naam. Faman dunahum, demikian pula orang-orang yang selain dari mereka. Mereka berupaya menjadi seorang yang taat kepada Allah Azza wa Jal. Karena keadaan seorang itu tidak dilihat oleh Allah dari hartanya. Demikian pula dari keluarga mana dia berasal, dari suku mana dia, keturunan siapa dia. Naam. Karena harta dan kedudukan, bahkan anak di hari kiamat itu tidak akan bermanfaat untuk seorang hamba. Illa man atallaha biqalbin salim, disebutkan dalam ayat yang mulia, kecuali mereka orang-orang yang datang menemui Allah azza wa jalla dengan hati yang selamat. Fakullu ahadin muhtajun ila ta'atil alim fa innahu ya'muru bi ta'atillahi wa rasulih. Dan masing-masing seseorang itu butuh untuk menjadikan dirinya mentaati seorang yang alim, yang berilmu. Di samping kita butuh kepada ilmu agar menjadi seorang yang taat, kita juga butuh untuk mentaati mereka para ulama, karena ulama itu tinggi kedudukannya di sisi Allah azza wa jalla. Bahkan Allah azza wa jalla perintahkan seorang untuk bertanya kepada mereka para ulama, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fa innahu ya'muru bi ta'atillahi wa rasulih, karena mereka para ulama memerintahkan seorang untuk mentaati Allah dan mentaati rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fayajibu 'alal khalqi ta'atuhu, sehingga wajib bagi setiap makhluk untuk mentaati mereka para ulama yang mulia. Naam. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum. Allah perintahkan agar seorang mukmin mentaati Allah azza wa jalla, mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ulil amri minkum, dan ulil amri di antara kalian. Makna ulil amri di dalam ayat tersebut adalah mereka para al ulama, demikian pula al umara, para ulama dan para penguasa. Kita diperintahkan secara khusus di dalam ayat tersebut untuk mentaati mereka dalam perkara yang ma'ruf. Dan tentu para ulama memerintahkan seorang untuk berjalan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, humul fuqaha wal ulama wa ahlud din. Yang dimaksud ulul amri di dalam ayat tersebut adalah para fuqaha dan para ulama, para ahli fiqih dan para ulama. Ahluddin, mereka lah orang-orang yang ahli di dalam agama ini, paling faham dalam perkara agama ini. Kita diperintahkan untuk mentaati mereka. Alladzina yu'allimuna an-nasa dinahum, yang mengajari manusia agama mereka. Wa aujaballahu ta'ala ta'atahum, Allah wajibkan subhanahu wa ta'ala untuk seorang mentaati mereka, para fuqaha dan para ulama. Naam. Inilah perbedaan antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Ahli sunnah menjadi mereka orang-orang yang taat kepada mereka para ulama, sementara ahli bid'ah menjadi mereka orang-orang yang membenci para ulama. Sebabnya kenapa? Karena para ulama membongkar akidah busuk mereka, demikian pula penyimpangan mereka dalam perkara akidah, dalam perkara ibadah. Diterangkan kepada umat tentang yang benarnya dengan yang batilnya. Bahkan mentahzir mereka para ahli dhalal, orang-orang yang membawa kesesatan. Itu semuanya adalah ceripayah, bahkan tugasnya mereka para ulama. Para ulama lah yang menjaga warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam terjaga kemurniannya. Dari mereka para wadhain, orang-orang yang memalsukan hadis. Dari mereka para du'afa, orang-orang yang lemah di dalam menghafal hadis, sehingga memungkinkan tersalahkan di dalam menyampaikan lafaz hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Sehingga semuanya adalah tugasnya mereka para ulama yang mulia, menunjukkan sebagai bukti mulianya tugas mereka dan amalan mereka, sebagai pertanda mulianya derajat mereka di sisi Allah Azza wa Jalla. Sehingga Allah katakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang yang beriman dan yang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla, di atas derajat mereka orang-orang yang beriman dalam keadaan tidak memiliki al-ilm. Wa hadza qawlu Mujahid wal Hasan wal Dhahhak wa ihda ar-riwayatayn 'anil Imam Ahmad. Naam. Wa fassaru bil umara. Demikian pula terdapat pendapat al-Imam Mujahid, al-Imam al-Hasan wal Dhahhak, sebagian riwayat dari al-Imam Ahmad, dan mereka mentafsirkan makna ulil amri di dalam ayat tersebut adalah al-umara, para penguasa yang sah di negara kaum muslimin. Wajib bagi mereka membaiat para penguasanya. Wajib bagi mereka untuk mengakui saksi bahwasanya dia adalah sebagai penguasanya. Kalau di zaman para salaf diakui saksi dengan dibaiat, ya kan? Membaiat para ulama, para umara, untuk dia bersumpah setia mentaati perintahnya, meninggalkan larangannya dalam perkara yang ma'ruf. Seperti dibaiatnya para umara di zaman-zaman sahabat, demikian pula para salaf demikian, dengan sumpah setia baiat. Nah, demikian pula di zaman kita saat ini. Wa huwa qaulu Ibnu Zaid wa ahda riwayatani an Ibnu Abbas wa Ahmad. Falhasil, al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan wal ayatu tatanawaluhuma jami'an. Dan ayat di atas hakikatnya adalah terkena kepada kedua makna tersebut. Ulul amri masuk di dalamnya umara, ulul amri masuk pula di dalamnya mereka para al-ulama. Kedua-duanya ini termasuk dari makna ulil amr. Fata'atu wulatil amri wajibatun idza amaru bi ta'atillahi wa rasulih. Sehingga maknanya ketaatan kepada para umara, para penguasa itu wajib, dengan syarat mereka memerintahkan kita untuk mentaati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak disebutkannya kata wa'ati'u ulil amri minkum, sebagaimana disebutkannya kata ati'u kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ati'u Allah wa ati'u Rasul, namun dinisbatkan setelahnya wa'ulil amri minkum. Dihapus kata ati'u ulil amri minkum, ati'unya dihapus. Sebagai dalil ketaatan kepada mereka para umara, para ulama, muqayyadah, terikat, tersyaratkan, teranggap sah apabila perintah-perintah mereka sejalan dengan ketaatan kita kepada Allah dan ketaatan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'atul ulama'i kadzalik, dan ketaatan kepada mereka para ulama juga demikian. Kita taat kepada para ulama. Nah, ulama memerintahkan kita demikian, kita mentaatinya. Ini termasuk dari perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idza mata ahya Allahu dzikrahu, bila mereka para ulama meninggal dunia, Allah Azza wa Jalla hidupkan mereka dengan penyebutan-penyebutan nama mereka. Dikenal jasanya, dikenal namanya. Wa nasyara lahu fil alamin ahsana tsana, Allah Azza wa Jalla akan menyebarkan di alam semesta ini penyebutan yang baik, pujian kepada sang alim tersebut. Di sana mengenal namanya, di sini mengenal namanya, yang dekat mengenal, yang jauh mengenal. Inilah keadaan mereka para ulama. Nah, sehingga beliau menyebutkan fal alimu ba'da wafatihi mayyitun wa huwa hayyun bainan nas, sehingga sosok yang alim setelah wafatnya adalah menjadi mayyit, namun hakikatnya dia hidup di tengah-tengah manusia. Namanya hidup, disanjung, dipuji, diingat. Wal jahilu fi hayatihi hayyun wa huwa mayyitun bainan nas, adapun seorang yang jahil di kehidupannya itu hidup, namun hakikatnya dia mati di tengah-tengah manusia. Enggak ada yang mengenalnya, enggak ada yang tahu sosoknya. Enggak kenal, ya kan? Siapa si fulan? Saya enggak kenal. Nah, siapa si Alan? Saya enggak kenal. Jahil, enggak terkenal, padahal dia masih hidup. Berbeda jauh dengan mereka para al-ulama.